Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Walakal hamdu walaka syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa khsurna yawmal qiyamati ma'azubrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Kita sudah sampai kepada apa yang dihadirkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya. Kita sudah sampai kepada fa'lam qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi dhari amin il anqal. Fa'lam ketawilah anna rizqa arba'atu aqsamin, rizki dari Allah itu ada empat macam. Madmunun, yang pertama yang sudah merupakan jaminan dari Allah. Yang kedua maqsumun, pembagian dari Allah. Yang ketiga adalah mamlukun, yang dipermilikan, diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita miliki. Wa maw'udun, yang keempat adalah yang dijanjikan Allah akan diberikan kepada kita. Ini adalah penjabaran yang luar biasa dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, agar kita bisa menempatkan diri kita di saat harus bekerja, berjuang mencari harta. Ada yang rizki yang harus kita cari dalam pembagian ini, ada yang tidak perlu kita kejar. Supaya tidak tertukar, yang tidak harus kita kejar, yang mestinya kita cari, ternyata tidak kita cari, maka menjadi bermasalah, sehingga kewajiban kita kepada Allah menjadi berkurang, atau mungkin malah kita tinggalkan, teledor, karena kita salah menempatkan dan salah memilah. Maka perlu kita belajar benar dalam hal ini. Fal madmunu, kata Imam Ghazali, merupakan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah tanpa ditabung sekalipun. Dan tidak beda ini bangsa manusia atau yang lainnya. Seperti kalau kita saksikan, seekor cicak yang berjalan merayap di dinding pun ternyata sudah dijamin rizkinya oleh Allah, sehingga setiap hari dia kenyang dan dia tidak pernah punya gudang nyamuk untuk ia simpan untuk tabungan esok hari. Dan manusia pun juga tidak beda dengan seperti itu. Ada rizki al-madmun yang sudah dijamin oleh Allah. Wal-ghidha, al-ghidha'u adalah makanan pokokmu yang kau butuhkan, itu sudah dijamin oleh Allah. Wa mabihi kiwamul binyati, dan yang sesuatu dengan sesuatu tersebut akan tegak cara hidup kita sebagai manusia, anggota tubuh kita. Maksudnya kita bisa hidup normal. Kiwamul binyah, di dalam diri kita ada tulang, ada daging, ada badan. Maksudnya ya kamu bisa berdiri dan berjalan, bisa aktivitas. Itu perlu energi, dan energi ada hubungannya dengan rezeki. asupan-asupan dari makanan yang kamu makan. Duna sa'iril asbabi. Bukan sebab-sebab yang lainnya. Bukan sebab yang lainnya di sini adalah bukan hal-hal yang kamu butuhkan selain daripada itu. Kita ini bukan berbicara tentang mobil yang harus kau kendarai untuk ngaji, bukan. Ataupun untuk kita bekerja, bukan. Tapi ini adalah yang kita makan ataupun yang menjadi sebab tegaknya kita, normalnya hidup kita. Artinya jasad kita bisa berkembang normal. Ini adalah al-matmun. Fadhamanu dan jaminan ini minallahi ta'ala lihadhan naw'i. Ini adalah jaminan dari Allah khusus untuk rizki yang jenis ini. Watakul watawakulu, adapun tawakal menyerahkan urusan ini kepada Allah, yajibu biizaihi, maka wajib dalam hal urusan ini, rizki yang ini, bidalil aqli wa syar'i, tentu ini adalah melalui hujjah, dalil-dalil yang kita fahami dengan akal dan juga dengan syarak, syariat yang nanti akan dijelentrehkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Lianna Allah ta'ala kallafana khidmatahu wa ta'atahu. Sebab kita tahu bahwasanya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmah dan patuh kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita manusia dan juga jin kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah, khidmah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan bi'abdanina, dengan badan kita. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk mengabdi, untuk patuh kita dengan jasad kita. Tentu Allah juga akan menjamin urusan jasad kita. Fadumina, maka Allah menjamin ma yasuddu khalalal binyati. Allah akan menjamin sesuatu yang bakal menjadi sebab terpenuhinya segala yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita akan dipenuhi oleh Allah. Kenapa? Allah memerintahkan kita untuk berkhidmah dengan badan kita. Linakuma bima kallafana, untuk kita bisa melaksanakan tugas-tugas dari Allah tersebut. Wa qala ba'du masyayikhil karomiyyati, beliau menukil Imam Ghazali, ini kejujuran Imam Ghazali dalam menukil, biarpun karomiyah itu adalah kelompok sesat. Hanya Imam Ghazali menukil sebagian yang dibutuhkan, akan tapi nanti kesalahannya akan dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalaman hasanan, satu kalimat yang bagus, ala aslihi, dasar omongan ini benar. Cuman setelah itu oleh kaum karomiyah itu adalah mujassimah, musyabbihah. Pada zaman dulu ada sekelompok karomiyah itu adalah musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada kalimat yang bagus di awalnya, tapi setelah dijelentrehkan oleh karomiyah menjadi sesat. Tapi Imam Ghazali ingin menjelaskan, omongan karomiyah, kelompok karomiyah itu yang pertama benar. Tapi di saat mereka mencoba untuk menjelaskan tambah berantakan, ini karena dasar akidahnya memang yang salah. Apa kata ba'du masyaikhil karomiyyati, apa yang dikatakan oleh mereka kaum karomiyah tentang jaminan rezeki itu? Beliau, apa mereka mengatakan? Dhamanu arzakil ibadi wajibun. Jaminan rezeki dari Allah untuk hambanya adalah wajib. Fi hikmatillahi, di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Di thalathati asya'in, karena tiga hal. Artinya apa? Benar karomiyah mengatakan rizki dijamin oleh Allah. Akan tapi setelah itu karomiyah menjadi salah di saat ini ngomong wajib bagi Allah. Imam Ghazali hanya ingin mengatakan bahasanya jaminan dari Allah ini sudah jelas. Adapun kaum karomiyah mengatakan wajib bagi Allah untuk menjamin rizki kepada hambanya. Menurut kita ahli sunnati wal jamaati, tidak ada kewajiban bagi Allah untuk menjamin hambanya. Akan tapi begitulah karunia Allah akan menjamin hambanya Tapi jangan ngomong wajib atas Allah. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah apapun dan siapapun. Allah tidak mewajibkan apapun untuk dirinya. Dan juga tidak ada siapapun yang mewajibkan kepada Allah. Maka tidak pantas, tidak punya adab kalau kita mengatakan wajib bagi Allah untuk melakukan begini, begitu. Dan kaum Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah untuk melakukan begini dan begitu. Itu namanya tidak adab. Tidak wajib bagi Allah untuk menyiksa orang kafir. Dan tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan orang beriman ke surga. Sebab kalimat mewajibkan kepada Allah ini termasuk kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hikmah Allah, Allah akan masukkan orang yang patuh kepada Allah ke surga Allah. Dan Allah akan menghukum orang yang bermaksiat. Itu pun keadilan Allah. Jika Allah memaafkan, hak Allah. Tidak ada yang boleh bertanya masalah ini. Dan kalaupun Allah ingin memasukkan orang yang patuh ke neraka, bukan sesuatu yang dilarang, karena tidak ada yang bisa melarang Allah. Tapi Allah tidak akan melakukan itu semuanya. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Baik. Karomiyah mengatakan bahasanya, wajib bagi Allah untuk menjamin rizki hambanya karena tiga hal. Yang pertama, annahu sayyid. Allah adalah tuan kita semuanya. Wa nahnul abid. Kita adalah budak-budak Allah. Wa ala sayyidi. Dan sudah menjadi maklum bagi tuan yang memiliki kita, kifayatu mu'natil abid, untuk mencukupi bekal budak-budaknya. Jadi mengiaskan antara Allah dengan seperti ini makhluk. Ada seorang tuan, sayyid, yang punya budak banyak. Maka harus mencukupi budaknya, makanan dan seterusnya. Kama annal abida, seperti halnya seorang abid, punya tugas khidmatu sayyidi, untuk khidmah kepada sayyid. Budak diberi makan oleh tuannya, setelah itu, setelah makan kenyang, tenaganya kuat, maka bekerja untuk tuannya. Ini alasan hujjah yang disampaikan oleh kaum karomiyah berkenaan tentang jaminan Allah. Annahu khalaqahum muhtajina ila rizqi. Athani, yang kedua kata kaum karomiyah, bahwasanya annahu, sesungguhnya Allah itu khalaqahum, menciptakan manusia muhtajina ila rizqi. Mau tidak mau mereka itu butuh kepada rizqi. Karena manusia terlahir butuh, mulai dari bayi butuh susu, dan sampai di saat dewasa butuh makan dan seterusnya. Maka butuh kepada rizki. Walam yaj'al lahum sabilan ila talabihi. Tapi Allah tidak membuat jalan untuk mencarinya. Allah tidak memberi jalan untuk mencarinya. Idza yadruna ma huwa rizquhum. Sebab tidak ngerti apa sih rizki yang sesungguhnya. Arti apa? Wa aina huwa wa mata huwa. Tempatnya di mana dan jenis apa itu? Contoh, kita butuh makan. Butuh makan, akan tapi yang akan kita makan beras yang ada di mana, kita tidak bisa menentukannya. Apakah hari ini kita harus makan beras atau ternyata jagung yang kita makan, kita juga tidak tahu. Dan di mana tempatnya beras tersebut, kita juga tidak tahu. Bagaimana kita mengatakan itu rizkiku? Belum tentu rizki kita. Ini adalah untuk mengajak bicara dengan akal kaum karomiyah ini. Bahasanya lihat, Allah menciptakan kita butuh kepada rizki, tapi kita juga tidak tahu mana rizki kita. Maka dari itu ya, karena kita tidak tahu, maka enggak perlu mencarinya. Maka Allah sudah menjamin akan dikirimkan rizki kita yang memang milik kita. Fahami dulu ini dulu, nanti akan disambung dengan rizki yang maksum nanti, sehingga kita baru bergerak untuk bekerja. Lihat tulubuhu, kita tidak bisa menentukan kalau rezeki kita itu untuk kita cari. Lihat tulubuhu, untuk orang tersebut mencari rezeki yang memang jatahnya. Bagaimana kita mencari dan mengejarnya sementara kita tidak tahu tempatnya di mana? Dan Allah tidak menunjukkan. Allah tidak berkata setelah kita lahir hari ini pun untuk besok hari, Allah tidak mengatakan rezekimu ada di sana, kau ambil itu. Berasmu ada di sana, kau ambil itu. Tidak. Allah tidak mengatakan yang demikian itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kita, liyatlubuhu bi'ainih, untuk mencari khusus itu loh milikku. Mimmakani, dari tempatnya. Wa fi waqti, dan waktunya pun kapan. Allah tidak mengatakan Berasmu ada di pojok kota itu, di kampung itu, jam beginilah hendaknya kau ambil dan kau makan jam ini. Liyasilu ilaihi, untuk sampai kepada rezeki tersebut, tidak. Allah tidak memberikan petunjuk seperti itu. Karena Allah tidak akan beri petunjuk, maka akan menjadi sia-sia kalau kita mencari sesuatu yang kita tidak tahu. Mana milikku? Mana milikku? Maka dari itu, ini adalah dialog akalnya kaum karomiah. Untuk menjadikan pemahaman, Imam Ghazali menukil untuk mengajak dialog juga kita. Jadi karena rezeki kita tidak tentu, mana rezekiku? Apakah rezekiku beras yang di pak ini? Apa di kampung ini? Dan jam berapa aku harus mengambil? Tidak dikasih tahu oleh Allah. Karena Allah tidak ngasih tahu, sementara kita memang harus makan, maka fawajaba, wajib bagi Allah, ayakfiyahum, untuk mencukupi mereka, amrodhalika, hal tersebut. Wayusilahum ilaihi, dan menyampaikan mereka ilahi kepada rezeki tersebut. Artinya apa? Ingin menekankan wajib bagi Allah untuk berikan rezeki kepadamu. Yang ketiga adalah, annahu kallafahumul khidmata. Allah menyuruh mereka, wajibkan kepada mereka untuk berkhidmah. Watalabu rezeki, sementara mencari rezeki ini ngerepoti. Syaghilun anha. Menjadikan orang sibuk dari berkhidmah kepada Allah. Nah, kalau ingin maksimal, tentu harus dijamin dong. Artinya begini, ya Allah, kalau engkau menyuruhku berkhidmah kepadamu, ya jangan disibukkan aku dengan urusan nyari rezeki. Maka wajib bagi Allah menjamin. Wajib ayyakfiyahum al-mu'nata, maka wajib bagi Allah untuk memberikan kecukupan kepada mereka urusan rezeki. Al-mu'nah rezeki, kebutuhan. Liyatafarraghu, agar bisa maksimal, agar bisa mencurahkan waktunya lil khidmati, untuk khidmah. Wahada, kata Imam Ghazali, kalamun man, kalamu man, omongannya orang lam yuhit, yang tidak faham bi asrar rububiyyati, tentang sir, rahasia, tentang rububiyah Allah, yakni sifat Allah yang maha mengayomi, merawat kepada makhluknya. Jadi ini orang yang gak kenal Allah, itu maksudnya. Yang ngomong begitu itu karena dia gak kenal Allah, kaum karomiah itu. Sisi lain, karomiah itu, kata Imam Ghazali begini, ringkasnya begini. Imam Ghazali menukil omongan dari masyayikh, guru-guru kaum karomiah, padahal karomiah adalah akidah sesat. Hanya dihadirkan oleh Imam Ghazali untuk menunjukkan bahwasanya jaminan dari Allah rizki itu sudah jelas. Kaum karomiah pun juga mempercayai. Hanya kaum karomiah itu di dalam mempercayainya terjerumus di saat mereka mengatakan bahwasanya wajib bagi Allah untuk memberi rizki kepada hambanya karena alasan 1, 2, dan 3 tadi. Wal qail, kata Imam Ghazali, bi anna rizqa 'ala Allah wajibun, maka orang yang mengatakan bahasanya wajib bagi Allah untuk memberikan rizki itu taihun, orang yang sesat. Orang yang sesat pemikirannya. Wa qad adhahna, dan telah kami jelaskan, kata Imam Ghazali, fi fannil kalami, dalam bab akidah, fasadahu, tentang kesalahan keyakinan orang yang mengatakan bahwa wajib bagi Allah untuk melakukan sesuatu termasuk memberikan rezeki. Akan tapi yang benar adalah pemberian dari Allah itu karunia, murni semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wal narji, sekarang hendaknya kita kembali ilal maqsud, kepada maksud pembahasan fi ghardina min ghardina, dari apa yang kami maksudkan membicarakan tentang rezekimu itu dijamin oleh Allah. Jadi ini adalah rezeki yang dijamin adalah untuk yang kau makan. Yang engkau makan kebutuhanmu untuk tegaknya badanmu, agar bisa khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pun demikian, jangan sampai engkau mengatakan wajib bagi Allah memberi makan kepadamu, karena apa? Itu su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Menukil omongan kaum karomiah justru untuk menyelamatkan akidah kita. Agar kita tidak diam-diam tiba-tiba ngomong kalau begitu wajib dong bagi Allah ngasih ke saya seperti ini. Ini rezeki yang pertama. Yang kedua adalah wa amar rizqul maqsumu, adapun rezeki yang kedua adalah maqsum, pembagian dari Allah selain daripada matmun. Fahuwa maqasamahu Allah, apa yang telah Allah bagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa katabahu fil lawh, sesudah ditentukan di Lauhul Mahfudz sana. Di Lauhul Mahfudz. Lauhul Mahfudz, di Lauhul Mahfudz dalam catatan sudah jatahmu ini seperti ini. Maka apa? Maksum akan dibagikan kepadamu ini rezeki. Mimma ya'kulu wa yashrabu wa yalbasu. Dari apa yang kau minum, apa yang kau makan, apa yang kau gunakan, apa yang kau kenakan sebagai pakaian, kullu wahidin. Nah, setiap satu daripada semua dari itu semuanya, kullu wahidin, setiap dari itu semua yang kau minum, yang kau makan, yang kau kenakan sebagai baju itu, itu bimagdarin muqaddar, sudah ditentukan oleh Allah SWT. Waktin muaqqatin, di waktu yang sudah ditentukan, kadar ditentukan, waktu ditentukan. Wala yazidu wala yanqus. Nah, ini beda. Kamu bakal makan. Sudah jelas, enggak mungkin tidak. Cuman kadar kenyangmu ini ada banyak, dikit. Ini loh yang ketentuan, ini pembagian dari Allah ini. Nah, enak tidak enak ini. Ini adalah waktunya kapan? Seminggu dua, sehari dua kali, sehari sekali. Yang jelas ada jatah. Mat-mat pun dijamin oleh Allah. Hanya maksum yang akan diberikan kepadamu ini pada waktunya, wala yang kusu wala yataqaddam, tidak akan kurang sekalipun kalau jatahmu seperti itu. Bahkan kalau yang maksum ini yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu, dicatat di Lauhul Mahfudz, ini milikmu, ini engkau tidak akan mati kecuali kau sudah selesai mengambil jatahmu. Jadi kita tidak akan meninggal kecuali mengambil maksum tadi yang jatah kita. Wala taqaddam, tidak akan bisa maju. Wala ta'akhir, tidak akan bisa mundur. Kalau harus kita dapat hari ini, hari ini. Hari ini kita makan apa? Satu piring, dua piring, tiga piring. Makan buah apa, sayur apa, sebagainya. Jatahmu adalah makan. Akan tapi dengan bermacam-macam makan, dengan jatah dua piring, satu piring, itu maksum dibagikan kepadamu. Ada yang di sana dapat tiga piring, yang kamu dapat satu piring. Wala ta'akhiru amma kutiba bi'ainihi, tidak akan terlambat dari apa yang Allah tentukan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rizqu maqsumun, rezeki itu ada yang dibagikan oleh Allah seperti itu. Mafrughun minhu, akan diberikan oleh Allah dari Allah. Laisa taqwa taqiyyin, bukan karena ketakwaan seorang yang bertakwa. Bizaidihi, laisa taqwa taqiyyin, bukanlah ketakwaan seseorang itu akan menambah bizaidihi. Walafujuru fajirin binahkisihi, dan kejahatan seseorang tidak akan mengurangi rizki yang dibagikan tersebut. Ingat, ketaatanmu tidak akan menambah tambahan pembagian rizki, dan juga kejahatanmu tidak akan mengurangi pembagian rizki. Maka dari itu kita saksikan orang enggak pernah sholat rizkinya banyak, sebab tidak ada urusannya dengan pembagian. Ada orang rajin sholat, melarat terus. Dagang bangkrut terus. Gak ada hubungannya memang. Urusan ketakwaan seseorang, gak ada hubungannya rezeki yang dibagikan oleh Allah. Ada orang kaya raya, dia bertakwa. Ada orang fakir, dia bertakwa. Begitu sebaliknya. Ada orang kaya raya fajir, jahat. Ada orang yang fakir, jahat. Jadi gak ada hubungannya itu. Dan semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dijamin dan dijatah. Maksum dijatah oleh Allah. Jadi semua pasti punya rezeki. Tapi pembagiannya itu, jatahmu itu seberapa sih? Kalau sudah jatahmu, ketahuilah engkau tidak akan bisa melampaui itu semuanya. Biarpun kita kejar dengan kerja lembur, enggak akan melampaui dari jatahmu. Kalau kelihatannya jatahmu itu tambah, tidak akan tambah. Sering kami biat misalnya, kalau mungkin ada satu orang yang mencoba untuk menambah jam kerjanya dari 6 jam menjadi 10 jam dengan harapan rezekinya bertambah. Betul. Dia bertambah. Dari sebulan 1 juta itu bisa menjadi 1 juta setengah. Tambah. Akan tapi apa yang terjadi? Anaknya sakit. Atau tiba-tiba kebutuhannya lebih. Tamaknya bertambah. Sehingga biarpun bertambah gaji, ternyata dia tetap merasakan kurang. Seolah-olah dia tambah rezekinya, akan tapi tidak, karena sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa ammal mamluk, ini rezeki yang ketiga adalah mamluk, yang dipermilikkan kepadamu. diberikan kepadamu. Fayamma yamlikuhu kullu wahidin min amwalin, maka apa yang dimiliki oleh seseorang dari kita min amwalin, setiap dari kita min amwalin dari harta, min amwalid dunia dari dunia, ala hasabi, itu semuanya sesuai dengan ma qadarallahu, apa yang Allah tentukan, wa qasama lahu, dan apa yang Allah bagikan untuk orang tersebut, ayyam milikahu, untuk milikinya. Wa min rizqillahi ta'ala, dan itu dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala anfiqu mimma razaqnakum, maka berikanlah rizki, berikanlah sesuatu, berinfaklah kalian semua, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizikan kepadamu, ay mimma malaknakum, dari yang pernah kami berikan kepadamu. Rizki yang dipermilikkan kepadamu. Dan memang biarpun kita miliki, akan tapi belum tentu itu adalah termasuk yang dijaminkan untuk kita. Dan belum tentu itu adalah yang dibagikan untuk kita. Kenapa? Dipermilikkan untuk kita, akan tapi ini nanti adalah untuk, bukan untuk kita makan ternyata. Bukan untuk kita makan. Dan ternyata harus terlepas dari tangan kita. Apakah dicuri oleh seseorang? Atau kita sedekahkan? Atau digunakan untuk bermaksiat oleh seseorang? Padahal sudah diberikan Allah kepadanya, memeluk. Dan yang memeluk ini, belum tentu akhirnya yang bukan termasuk yang dijamin tadi, bukan. Jadi beda. Apapun yang kita, yang diberikan Allah kepada kita, belum tentu jaminan itu bakal kita makan, ya. Dan kita sadar, alangkah banyaknya duit yang kita miliki ternyata tidak. Ada hilang esok hari. Makanya sudah diberikan kepadamu, makanya belum tentu kamu makan. Dan bisa saja itu bukan jatahmu di dunia ini. Tapi bisa kamu jadikan itu semua adalah untuk berinfak agar menjadi tabunganmu nanti di akhirat. Tapi secara di dunia tidak menjadi bagianmu. Karena bukan kau miliki. Juga tidak kau nikmati itu harta, akan tapi telah diberikan oleh Allah kepadamu. Maka yang inilah yang sudah diberikan oleh Allah kepadamu, hendaknya kau gunakan. Di antaranya telah diberikan kepadamu, ada yang rizki yang merupakan dia itu adalah yang jaminan dari Allah untukmu, dan juga mungkin bukan jaminan dari Allah untukmu. Karena apa? Ternyata bukan kita makan, tapi kita berikan ke orang lain, ke anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita, dan seterusnya. Nah ini nanti ada pertanyaan terakhir nanti. Mana yang harus kita bekerja untuk mencari itu nanti? Apakah yang matmun, maksum, mamluk? Oh, masih ada satu lagi, maw'ud. Masih ada, belum selesai. Ini untuk memilah-milah nanti. Imam mamalaknakum. Jadi yang, apa namanya tadi, yang mamluk, yang dipermilikkan oleh Allah kepadamu, diberikan oleh Allah kepadamu, maka engkau bisa menggunakan itu untuk kau makan. Setelah kau makan, akan menjadi yang matmun, sudah dijamin. Itu adalah termasuk kelingan yang dijaminkan oleh Allah untukmu. Kemudian membuat makanan yang cukup dan sebagainya, sehingga jatah makanmu sehari 3 kali dengan lauk ini dan menu ini itu, maka itu menjadi maksum. Adapun selebihnya adalah, bisa saja itu termasuk yang matmun dan maksum, akan tetapi bisa saja itu kau bagikan kepada orang lain. Sehingga disinilah nanti kita urusan dengan orang, ngurusi fakir miskin untuk naik pangkat, tapi tidak kau makan, tidak kita makan masjid, pondok dan sebagainya. Baik, nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkenaan dengan pemilahan-pemilahan tersebut. Amal mawud, ada yang dijanjikan oleh Allah, wahuwa ma wa'adahullahu, yaitu apa yang telah Allah janjikan bihi dengan rizki tersebut, ibadahul muttaqina, untuk hamba-hambanya yang bertakwa, bisyartit taqwa, dengan catatan adanya ketakwaan di dalam diri hamba tersebut. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Halalan min ghairi kaddin, akan diberi oleh Allah, dijanjikan akan diberi oleh Allah rizki yang halal, min ghairi kaddin, tanpa susah payah. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepada orang tersebut jalan keluar dalam segala permasalahannya. Meningkatkan kedekatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, mengadunya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan itu ada jaminan Allah akan berikan jalan keluar atas segala permasalahannya. Warizwayarzukhu, dan Allah akan berikan kepada hamba tersebut rezeki. Rezeki, rezeki yang mana ini? Kan gitu. Bukan rezeki yang pertama tadi. Bukan rezeki yang kedua. Bukan yang ketiga. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Bukan rezeki tadi. Min haitsu la yahtasibu. Tanpa ia duga-duga akan datang. Biarpun semuanya nanti kalau kita kembalikan adalah sudah Allah ketahui itu semuanya. Tapi pemilahan ini penting. Imam Ghazali memilah-milah ini penting. Agar di saat kita berjalan bekerja mencari rezeki ini bisa bisa menempatkan kita ini. Saya ini mencari rezeki yang jenis mana ini? Kok sampai begini saya itu harus meninggalkan kewajiban dan sebagainya? Kok sampai aku harus seperti ini? Sampai teledor urusan-urusan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahati aqsamu rizki. Ini adalah pembagian-bagian rizki. Wattawakkululah. Selama ini kita akan ngomong kita harus tawakal kepada Allah. Ini tawakal ini sisi yang mana ini? Kan harus tawakal itu pasrah kepada Allah. Ini sudah mulai. Biarpun tidak kita selesaikan hari ini, kita pertemuan yang akan datang nanti. Sudah mulai masuk Imam Ghazali. Nah, sekarang kita akan disuruh tawakal. Bertawakal, pasrahlah kepada Allah. Lho, apakah tawakal tidak boleh kerja? Kalau aku harus tawakal, tawakal yang mana? Kata Imam Ghazali, wa tawakkulu, adapun tawakal itu wajib. Pasrah kepada Allah. Innama yajibu, itu kewajiban kita untuk tawakal. Biza'il madmuni minha, berkenaan dengan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kalah kita dengan keyakinan seekor burung paginya lapar, keluar masih bisa berkicau, kemudian keluar tidak tahu kemana dia pergi, pulang dengan kenyang. Inilah kita harus seperti itu. Rizki yang ini kita perlu bertawakal. Itu adalah bertawakal. Ini bicara tawakal. Mana yang harus kita tawakali? Yang kita tawakali adalah berkenaan dengan madmun tadi. Adapun selain daripada yang madmun, bagaimana sikap kita tentang rizki tersebut? InsyaAllah akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tapi sekarang dibahas dulu masalah tawakal, dan panjang masalah tawakal ini. Wa amma haddu tawakuli, adapun tawakal yang ada sangkut pautnya dengan rizki kelompok yang pertama, yaitu al-madmun yang sudah dijamin oleh Allah. Waqad qala ba'du syuyukhina, seperti yang telah dikatakan oleh sebagian dari guru-guru mulia, innahu ittikalul qalbi, menyandarkannya hati, ilallahi, kepada Allah, bil inqita'i ilahi, dengan konsentrasi pasrah kepada Allah, wal iyasi, dan merasa putus harapan, amma dunahu, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dituntut kita untuk tawakal. Nah, kalau keluar dari ini kita sudah zalim. Ya, maksudnya kita suruh berpikir tadi katanya aklan wa syar'an. Ya, contohnya saja itu yang namanya cicak itu, ternyata menu makanannya adalah sesuatu yang bertentangan dengan karakter cicak. Makanannya adalah nyamuk yang terbang, mestinya kan tidak nyambung. Wong cicak saja enggak bisa terbang, lah kok makanannya adalah sesuatu yang terbang? Mestinya cicak kayak makanannya nyamuk, mestinya cicak harusnya terbang, bisa ngejar nyamuk, kan begitu. Tapi katanya dia nongkrong diam sambil berzikir, kenyang dia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, akan bertasbih itu semuanya, hanya kita tidak ngerti tasbihnya. Dia diam dok nongkrong, dia tolah toleh lewat, kenyang kenyang setiap hari. Dan beranak pinak itu susah. Kita menahan cicak itu untuk burung, lihat mana ada burung punya tabungan. Bahkan kalau kita tahu sangkarnya, sarangnya, tidak pernah ada sisa makanan itu. Dia akan membawa pulang hanya untuk anaknya saja dan selesai. Ini yang perlu ditanamkan. Kenapa kita masih takut urusan-urusan yang dijamin oleh Allah? Kalah dengan burung yang keluar dalam keadaan bitonan, perutnya kosong, keluar dalam keadaan perutnya kosong, dan mereka pun kalau mencari lihat, nyantai, enggak pakai berantem dengan saudaranya dia, malah ramai. Bahkan kalau sudah menemukan dia bersuara agar yang lainnya ikut datang. Wah, manusia ini ternyata luar biasa. Main rebut, bantem sana, bantem sini. Bahkan yang diperebutkan bukan yang ini. Yang lebih dari itu dan yang tidak terlalu dibutuhkan. Suruh belajar dari ilmu binatang. Dan karena memang tidak beda yang maqdun ini antara kita dengan binatang. Tidak beda antara kita dengan binatang. Subhanallah, bagaimana Allah memberikan makan. Dan memang apa-apa kalau sudah kita urusi itu menjadi repot. Katakan kalau engkau mencoba mengurusi, ya akan diserahkan kepadamu. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, Allah yang ngurusi. Itu kita miara ikan di kolam kita ini. Kalau tidak kita kasih makan kan kurus-kurus. Setelah kita panen ya hidup sih. Tapi gede tok, tapi tulang kurusin. Tapi di lautan lepas tidak pernah ada yang ngasih makan, seger-seger tuh. Di sungai dan seterusnya, seger semuanya. Bahan berpikir untuk merenung. Begitulah kalau Allah menjatah. Matmun. Yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya tawakal ini adalah bagaimana kita putus. Mereka enggak pernah mikir binatang kayak namanya nyamuk itu enggak pernah mengharap bahwa saya besok saya dikirim oleh tetanggaku, bahwasanya saya akan dikirim nyamuk satu plastik resek, enggak ada itu. Mereka tenang keluar saja. Tadi terjalan. Burung pun demikian. Bahkan enggak pernah mengharap kepada suami dan istrinya itu, enggak ada. Itu pasangan suami istri sudah nyantai. Enggak ada besok makan apa-apa, enggak ada sudah. Ayo kita keluar bareng bersama. Wah, ini tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa tawakal di bab madmun, yaitu rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan tawakal itu kayak apa sih? Tawakal adalah hifdzul qalbi, menjaga hati ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, diarahkan bi maudhi'il maslahati, yaitu tempat mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang memang membawa maslahah untuk kita, dengan cara apa? Menjauhkan kita bitarki ta'liqi 'ala syai'in dunahu, menjauhkan hati kita daripada bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjaga hati kita. Ya kayak ini, kayak ngomong kayak begini itu kita hadir belajar sebenarnya. Sebab selama ini memang kita selalu was-was. Dan yang paling takut lapar adalah manusia. Dia menjaga hati. Ini menjaga ini. Tawakal itu adalah terus menjaga hati kita. Kita fahamkan, kita merenung, menyadari bahwasanya ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kita bisa meninggalkan ta'alluq, keterikatan hati kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam bab yang matmun ini. Adapun nanti yang lainnya, ini ada pembahasan sendiri insyaallah akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita baca dan akan kita jelaskan, wallahu a'lam bissawab. Sungguh silakan kami hadirkan kepada guru kita Bu Yahya. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada para jemaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan kepada jemaah laki-laki satu pertanyaan dan kepada jemaah ibu-ibu satu pertanyaan dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya mau bertanya, kalau ada seseorang pengusaha muslim yang mencari rezekinya adalah sebagai pedagang kue. Bagaimana hukumnya jika orang tersebut menerima pesanan kue dari non muslim untuk seperti perayaan hari rayanya umat non muslim? Hari raya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengenai jaminan dari Allah, Bu ya. Kalau di akhirat kan belum ada jaminan untuk makhluknya, untuk hamba-hambanya. Bagaimana cara menenangkan hati seseorang yang dia itu selalu takut dan khawatir tidak bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang mencintainya atau orang-orang yang dicintainya di akhirat kelak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah seorang pengusaha kue tiba-tiba mendapatkan pesanan dari orang di luar Islam. Orang di luar Islam selagi hidup bersama kita, mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari kita di dalam urusan transaksi jual beli. Pesan kepada kita kue boleh, dengan catatan bukan sesuatu yang dikhususkan untuk peribadatan mereka. Kalau mereka beli kue, dia orang Cina, orang beragama Nasrani atau tetangga kita, siapapun namanya, beli kue kepada kita, kita layani. Kita layani dan tidak perlu banyak tanya untuk ngasih makan siapa engkau. Akan tapi di saat dia berpesan kue jenis tertentu untuk misalnya Natalan, baru kita tidak boleh. Harus beda, karena untuk sesuatu. Kalau untuk kue, terserah mereka mau menyajikan untuk siapa saja. Mungkin dia bagi-bagi pada fakir miskin juga mungkin. Orang yang ada di kiri kanannya. Akan tapi kalau sudah menjadi, sudah ada tanda-tanda, apalagi diungkapkan oleh mereka untuk ibadah khusus mereka. Orang Hindu Buddha suruh pesan kue untuk sesajen. Bahkan bukan saja untuk orang tidak bicara tentang Hindu. Kaum muslimin yang sesat dari kita, yang kejawen itu, tiba-tiba pesan masakan apa untuk sesajen. Ya jangan dilayani. Karena sesajen adalah, sesajen maknanya adalah untuk pengabdian kepada Nyi Roro Kidul segala macam. Gak boleh kita membuatkannya. Tapi kalau tetangga kita, tolong masakan saya nasi, pesan kue, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah menjadi jelas permintaannya, kita wajib menolaknya. Karena kita tidak boleh menolong dalam kemaksiatan yang tertentu tadi. Sudah ditentukan. Ada misalnya, sama seperti halnya kita menjual pisau kepada satu orang. Sementara kue lebih luas lagi, tidak seperti pisau. Jadi lebih mudah urusan kue. Kita menjual pisau kepada siapa saja boleh. Tapi kalau ternyata orangnya matanya merah dan dia kelihatannya tangannya gemeteran mau bunuh orang, kita jual pisau kepada orang tersebut menjadi haram. Jadi lihat, kalau dia sudah menjelaskan tidak boleh kita melayani. Tapi kalau dia misalnya tolong pesan saya kue yang banyak, ya enggak perlu kita tanya hari apa hari ini, enggak. Hari Sabtu atau hari Ahad. Mungkin mereka setiap hari Ahad punya tamu banyak di rumahnya. Dan beri ibadah bagi mereka adalah boleh. Tapi ingat, kita tidak boleh menolong khusus untuk peribadatan mereka. Mereka bisa berbuat ibadah di rumah mereka sendiri, di tempat peribadatan mereka sendiri. Akan tapi ketahuilah, kita tidak boleh menolong di dalam urusan peribadatan mereka. Tapi urusan selain daripada peribadatan, maka kita boleh tolong-menolong, bahkan hukumnya wajib. Kalau mereka lapar, kita wajib mengasih makan. Mereka sakit, kita wajib kasih obat, dan seterusnya. Adapun masalah seseorang yang mencintai saudaranya, adiknya, kakaknya, suaminya, atau gurunya, atau siapapun di dunia, maka ketahuilah, kalau kita cinta itu karena Allah Subhanahu wa Taala, ada usah khawatir. Ada jaminan itu nanti. Ada janji, kabar gembira dari Allah dan Rasulnya, itu nanti akan dikumpulkan di surga nanti. Makanya tangga singkat sederhana. Apakah kita mencintai dia karena Allah atau tidak? Kalau kita mencintainya bukan karena Allah, tidak akan ketemu. Bersama meninggalnya kita atau dia akan berakhir itu kisah. Termasuk suami istri yang katanya berdekatan setiap saat, mempunyai anak yang banyak. Jika tidak bangun pertemuannya itu karena Allah, maka pertemuan itu tidak membuahkan pertemuan nanti di akhirat. Tapi yang membangun pertemuan kita ini karena Allah, bahkan bukan saja kita akan bertemu, tapi diseru oleh Allah, dicari ainal mutahabu nabi jalali, mana itu orang yang saling mencintai karenaku. Bahkan disebutkan dalam riwayat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mengisahkan tentang Para ahli surga nanti setelah sampainya mereka di surga, mereka ingin bernostalgia dengan amal soleh yang mereka lakukan dengan sahabat-sahabatnya. Maka mereka mencari kawan-kawannya semuanya. Setelah mereka sudah ketemu kawannya, ini dikisahkan. Satu orang setelah masuk surga, rindu untuk bertemu dengan kawan berjuangnya dahulu. Kawan ngajinya, kawan belajarnya. Setelah dicari semuanya, ternyata ada satu orang yang tidak ada. Setelah orang tersebut tidak ada, salah satu sahabatnya, bertanyalah orang yang di surga tersebut kepada malaikat penjaga surga, mana sahabatku yang bernama si ini, si fulan ini? Malaikat ahli surga menjawab, tidak ada datanya, daftarnya di ahli surga. Selagi tidak ada di ahli surga, maka ketahuilah pasti daftarnya ada di ahli neraka. Bertanya kepada malaikat penjaga neraka, ternyata betul orang tersebut adalah di dalam neraka. Apa kata orang yang berada di dalam surga? Yang di dalam surga memohon kepada malaikat untuk minta kepada Allah. Dan dia bersumpah demi Allah, sungguh aku dulu pernah bertemu dengan orang tersebut satu saat saja, sesaat karena Allah. Maka mohon dengan pertemuan itu, angkat orang ini ke surga. Malaikat mengadu kepada Allah, dan Allah mengkabulkan karena Allah pernah menceru aina muntahabina bijalali. Mana yang pernah saling mencintai karena aku, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, orang yang kecebur neraka tersebut diangkat ke surga karena pertemuan di dunia sesaat. Bukan setiap kali seminggu kita ngaji, apalagi yang sering ngaji, apalagi yang sering bertemu. Ini sesaat saja karena Allah bisa menjadi sebab keselamatan seorang hamba menjadi tolong oleh sahabat yang lainnya. Tapi begitu sebaliknya, jika pertemuan kita bukan karena Allah, apalagi pertemuan kita adalah untuk kemaksiatan. Anak sudah tidak ingat lagi dengan ibundanya yang katanya menyusui masa kecilnya. Tidak pernah ingat kasih sayang ibunya. Karena apa? Kedzaliman seorang ibu. Karena apa? Telah salah menyekolahkan anaknya. Sehingga anaknya tidak sholat dan sebagainya. Sehingga yang katanya dulu adalah orang yang sangat dekat saling mencintai di dunia. Tapi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka disebutkan oleh Allah, Al-akhilla yawma'idhim ba'duhum li ba'din adu. Orang yang katanya saling mencintai di dunia ini, kalau bukan karena Allah, apalagi perkumpulan mereka adalah untuk kemaksiatan, maka di akhirat nanti ternyata mereka menjadi musuh. Seorang anak menuntut, wahai malaikat, tolong masukkan ibuku ke neraka jahannam. Sampai ngomong gitu. Kenapa? Ibuku membiarkan aku tidak pernah kenal sholat, telah salah menyekolahkan aku. Seorang suami menuntut istrinya, masukkan istriku ke neraka. Kenapa? Istriku membiarkan aku makan yang haram, membiarkan aku bekerja dengan cara yang salah, dia hanya senang menerima duit saya, masuk neraka. Begitu juga seorang istri akan menuntut kepada suaminya, dan seterusnya. Al-ahlilla yawma idzim ba'duhum li ba'din adu. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah menjaga kita semua, memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan kepada kita ketawakalan dan keyakinan akan janji-janji Allah. Dan juga semoga Allah SWT mudahkan urusan rezeki kita. Dan semoga apa yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab bisa kita jadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita tutup dengan doa. Tapi sebelumnya ada pengumuman. Maulid khusus muslimah, insyaAllah Senin besok tanggal 27 Batil Awal atau 7 Maret 2016 jam 8 pagi mulainya di LPD Al-Bahjah Putri Wanasaba. Di pesantren Putri Al-Bahjah Wanasaba, bukan Wonosobo ya. Para pemirsa, para pendengar, di mana jangan salah. Wanasaba itu adalah di Cirebon. Kalau Wonosobo, Jawa Tengah nanti ya. Wanasaba. Majlis kemudian jangan lupa Sabtu depan insyaallah Majlis Al-Bahjah di Indramayu seperti biasa. Dan mohon jangan sampai datang di saat kami saja, sebab ilmu bukan dari kami saja, termasuk dari siapapun yang menggantikan kami. Maka ketahuilah ada cahaya ilmunya lebih besar lagi, barokah ilmunya lebih gede. Jangan sampai menghadiri majlis kalau ada buya saja. Kalau tidak ada buya lalu tidak datang, justru ini menunjukkan, dikhawatirkan bahwasanya datangnya Bapak Ibu ke sini bukan karena Allah, tapi karena Buya Yahya, jadi masalah nanti ya. Nanti tidak bisa ketemu lagi di akhirat. Jadi bertemu kita di sini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian juga tim multimedia perlu tenaga-tenaga ahli yang bisa terjun di dalam menekuni multimedia tersebut. Karena kita kurang tenaga-tenaga ahli-ahli surga insyaAllah. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wa ngsurna wa la takhzulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuhtir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, lihatlah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jaga hati kami ya Allah, jauhkan kami daripada cinta dunia. Jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Mudahkan urusan dunia kami untuk bekal di akhirat nanti ya Allah, untuk bekal menuju akhiratmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sudah kau lapangkan rizki mereka, jangan sampai rizki mereka yang sudah kau lapangkan itu menjadi fitnah, menjadi sebab musibah bagi mereka. Akan tapi ya Allah, jadikan rizki yang kau berikan kepada mereka sebab keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Dan ya Allah, tambahkan keyakinan kami akan jaminan-jaminan rizki darimu ya Allah, sehingga kami tidak akan menyibukkan kecuali yang penting saja ya Allah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak perlu ya Allah, apalagi sampai menjadikan kami jauh darimu, meninggalkan kewajiban-kewajiban darimu. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, dan seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Angkat kami ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami dan keadaan kami semua. Jaga kami dan anak-anak kami, jaga keluarga kami, jaga ya Allah keluarga kami, jaga pasangan kami. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, tambahkan kecintaan kami kepada anak-anak kami, tambahkan kecintaan kami kepada ya Allah sahabat dan saudara kami, dan hilangkan kedegian dan kebencian di hati kami. Ya Allah, kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang melakukan kedzaliman kepada kami, menggunjing kami, menfitnah kami ya Allah, jangan kau jadikan kami ikut membenci mereka, jangan kau jadikan kami ikut marah kepada mereka. Akan tapi kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Berikan kesadaran ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga lidah kami, jauhkan kami dari menggunjing siapapun. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikan pertemuan ini mukadimah pertemuan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kepada mereka ya Allah kasih sayangmu di dunia, dan berikan pengampunan kepada mereka. Dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sihat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami mohon kirim kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, dan yang berjuang bersama kami semua. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غضب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين كسيبون ما أهون دعاء سلالو وبالتوفيق إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.